ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jal, kita kembali dipertemukan oleh Allah di majlis yang mulia ini. Dan sebagaimana biasanya, kita akan kembali melanjutkan pengajian kita dari pembacaan kitab At-Tauhid karya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, kita membahas seputar hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita akan tiga perkara. Hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, bersungguh-sungguhlah kamu kepada apa yang bermanfaat bagi dirimu. Dan al-hirsu, yang artinya kesungguhan, seperti yang telah dijelaskan, ia berarti bandul juhd, mencurahkan daya dan upaya. Apakah untuk menggapai kemanfaatan duniawi ataupun kemanfaatan ukhrawi? Maka seorang muslim, ayyuhal hadirun, hendaknya dia mengetahui akan apa yang ingin dia lakukan. Apakah perbuatan itu mendatangkan kemanfaatan ataukah sebaliknya mendatangkan kemudaratan? Dan Islam, syariat Islam, di antara ciri dan karakternya bahwa dia mengupayakan kemanfaatan, baik apakah itu kemanfaatan yang khalisah, yang murni, atau kemanfaatan yang rajihah. Kemanfaatan yang rajihah, apa yang dimaksud dengan kemanfaatan yang rajihah? Kemanfaatan yang rajihah adalah suatu perbuatan yang ada mudaratnya, akan tapi manfaatnya jauh lebih besar. Maka Islam mengupayakan kemanfaatan tersebut dan mendorong kaum muslimin kepadanya. Dan juga sebaliknya, bahwasanya al-Islam mencegah dari kemudaratan, baik itu kemudaratan yang murni seperti misalnya syirku billah, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, ini adalah kemudaratan yang murni karena tidak ada padanya sedikit pun kemanfaatan. Atau kemudaratan yang rajihah, atau kemudaratan yang rajihah, yaitu suatu amalan di mana di situ ada manfaatnya, akan tapi mudaratnya lebih besar. Nah, maka maratib seperti ini, tingkatan yang seperti ini, antara maslahat yang murni kemudian maslahat yang rajihah, kemudian kemudaratan yang murni, kemudaratan yang rajihah. Hendaknya seorang muslim dia memiliki pandangan yang tajam. Kenapa ingin dia lakukan? Seperti misalnya as-salat. Salat tentunya merupakan an-nafa', kemanfaatan. Dan dia termasuk ke dalam kemanfaatan yang murni, tidak ada madaratnya di situ. Begitu pula as-siyam. Puasa, zakat, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Dan sebelumnya at-tauhid, tauhidullah subhanahu, tauhidkan Allah azza wa jal. Nah, maka apapun dari perkara yang itu mengandung di dalamnya kemanfaatan, baik itu kemanfaatan yang murni atau kemanfaatan yang rajihah, maka bersungguh-sungguhlah seseorang dalam menggapainya. Nah, ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah azza wajalla. Artinya seorang muslim dalam aktivitasnya, ketika dia ingin menggapai suatu kemanfaatan, baik itu duniawi ataupun ukhrawi, jangan dia berlepas dari Allah azza wajalla. Meskipun dia telah memiliki perhitungan yang matang, meskipun dia telah memiliki kawan-kawan yang siap mendukung programnya, bahwa isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah azza wajalla, ini menunjukkan akan kesempurnaan tauhid dia. Karena bagaimanapun, apabila Allah azza wajalla berkehendak lain, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolak kehendak Allah azza wajalla. Ini harus menjadi pondasi dalam setiap aktivitas seorang muslim. Sebagaimana Allah azza wajalla firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasya'una illa ay yasha' Allah rabbul 'alamin." Dan kalian tidak bisa berkehendak. Maksudnya kalian tidak bisa berkehendak di sini artinya kalian tidak bisa meloloskan apa yang ingin kalian lakukan, mewujudkan apa yang ingin kalian kerjakan, kecuali kalau Allah azza wajalla berkehendak itu terwujud. Wa kehendak Allah azza wajalla qadhiyah, adalah yang paling kuat, sedangkan kehendak hamba itu tabi'ah. Kehendak hamba itu tergantung kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayol hadun dimuliakan Allah, perlu seorang isti'anah billah. Apakah isti'anah billah dalam hal seperti misalnya bilisanil al-maqal, dengan bahasa lisan, seperti seseorang mengucapkan bismillah, karena pada ucapan bismillah terdapat pengertian al-isti'anah billah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ba pada basmalah itu lil isti'anah. Ba pada basmalah itu fungsinya adalah lil isti'anah. Nah, ketika seorang melakukan suatu aktivitas, jangan lupa dia mengucapkan basmalah. Nah, atau dengan bahasa lisan yang lain, dia katakan Allahumma inni, ya Allah bantulah aku. Allahumma yassir li amri, ya Allah permudahlah urusanku. Ini adalah bagian dari isti'anah billahi subhanah, dengan lisanul maqal, dengan bahasa lisan. Dan diantara bentuk isti'anah billah juga ada dengan lisanul hal, yaitu dengan bahasa sikap, yaitu dengan seseorang dia merasa bahwa dia butuh kepada Allah azza wajalla, bahwa dalam aktivitasnya dia perlu pertolongan Allah azza wajalla, yang apabila Allah azza wajalla serahkan urusan itu kepada dirinya, dia menyadari dengan hatinya bahwa berarti dia telah diserahkan kepada yang maha lemah. sehingga dia perlu terus bersandar kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Dan termasuk juga isti'anah, minta pertolongan dalam dengan bahasa sikap, adalah menjaga sikap untuk dia tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, karena zat yang akan membantumu kalau kamu bermaksiat kepadanya, dia juga yang akan kamu bermaksiat kepadanya. Seperti seorang ketika dia ingin mencari rezeki dari Allah, dan dia sadar rezekinya datang dari Allah, maka jangan dia bermaksiat dalam upayanya dalam mencari rezeki tersebut. Nah, ini termasuk dari bentuk isti'anah, minta pertolongan kepada Allah tapi dengan lisanul hal, dengan bahasa sikap. Nah, ya, dia harus meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dalam upayanya dan dalam usahanya, dan jangan melanggar perintah Allah Jalla wa'ala. Ini yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, seorang melihat apakah yang akan dia lakukan itu nafi', maka dia kerjakan. Kalau itu bermanfaat, maka dia yakdum, maka dia mulai melangkah. Atau sebaliknya, bahwa yang akan dia lakukan dan kerjakan itu adalah darah, memudaratkan, maka dia tinggalkan. Berkenaan dengan yang nafi'ah, berkenaan dengan yang bermanfaat, ketika kamu telah lakukan itu, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini nasihat al-thalithah, nasihat yang ketiga, wala ta'jizan, dan jangan kamu merasa lemah. Maksud dari jangan kamu merasa lemah, bukan jangan kamu ditimpa kelemahan. Karena seorang ditimpa kelemahan, itu adalah suatu hal yang lumrah. Seperti seorang yang memang dia tidak memiliki bekal, tidak memiliki sedikit pun pengetahuan untuk mengerjakan aktivitas tertentu, meskipun dia tahu bahwa itu bermanfaat, dia tidak mampu. Mungkin misalnya dia gak punya modal atau yang lain. Ini suatu hal yang mau tidak mau terjadi. Akan tapi yang dimaksud dengan wala ta'jizan, dan jangan kamu merasa lemah, artinya yaitu jangan kamu kerjakan perbuatan orang-orang yang malas, dengan seorang bermalas-malasan. Dan ini seperti yang kemarin telah kita beri sampaikan dan singgung, bahwa banyak dari kaum muslimin yang mereka melihat akan suatu amalan dan itu nafi'ah, dan pekerjaan itu bermanfaat, kemudian dia berusaha untuk menggalang bagaimana agar pekerjaan itu terwujud. Maka ketika pekerjaan itu terwujud, dia meninggalkan. Dia meninggalkannya. Dia berbuat seperti layaknya orang-orang yang malas. Seperti seorang yang dia melihat bahwa bisnis tertentu mendatangkan keuntungan, kemudian dia lihat satu tempat yang strategis, kemudian dia sewa tokonya, kemudian dia dekor interiornya, kemudian dia datangkan produknya, kemudian ketika sudah berjalan, maka dia bermalas-malasan dalam berdagang dan berjualan. Ini adalah perbuatan orang-orang yang bermalas-malasan, dan ini tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, wala ta'jizan, dan jangan kamu merasa lemah. Artinya, kapan seorang mengetahui bahwa suatu amalan itu bermanfaat, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk dia mewujudkannya, untuk dia mewujudkannya. Kemudian, ikhwah sekalian dimuliakan Allah, tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiganya merupakan peran kita sebagai manusia. Ketiga-tiganya merupakan peran kita sebagai manusia, dan di sana ada perannya Allah azza wajalla. Artinya ada di situ perannya manusia dan di sana ada perannya Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita, kapan seseorang melakukan sesuai yang diperintahkan, fala yulam, maka dia tidak tercela apapun hasil yang terjadi. Selagi dia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan apa yang menurutnya bermanfaat. Kemudian dia mohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, dia tidak merasa malas. Dia bersungguh-sungguh. Kemudian ternyata hasil yang didapat tidak seperti apa yang direncanakan. Ketahuilah ayuhal muslim, bahwa berkenaan dengan hasil tersebut itu bukan peranmu sama sekali. Karena peranmu adalah hanya tiga. Sungguh-sungguh. Kemudian kamu mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah kamu jangan bermalas-malasan. Adapun hasilnya, adapun setelah itu ketika dia telah lakukan tanggung jawabnya sebagaimana yang diperintahkan, kemudian tidak tercapai, maka jangan kamu merasa sedih. Maka oleh karena itu, pada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, kata beliau alaihi salatu wasallam, "Wa in asabaka syai'un," dan jikalau kamu ditimpa oleh sesuatu kegagalan, ditimpa oleh sesuatu kerugian, ditimpa oleh sesuatu hal apapun yang menjadikan buyar apa yang telah dia rencanakan dan apa yang telah dia persiapkan, yaitu sesuatu yang menyelisih apa yang dia inginkan, berbeda dengan apa yang dia prediksikan dan apa yang telah dia rencanakan, fala taqul, maka jangan kamu ucapkan, jangan kamu katakan ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan jangan kamu katakan ucapan berikut? Karena kebanyakan manusia ketika dia bersungguh-sungguh kemudian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, kebanyakannya mengatakan seperti apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dia katakan ucapan ini, yaitu ucapan lau anni fa'altu kadza lakana kadza. Andaikan yang aku lakukan adalah perbuatan ini, artinya bukan perbuatan yang telah dia lakukan. Perbuatan A dia telah lakukan ternyata gagal. Kemudian dia ucapkan, coba yang saya lakukan adalah perbuatan B. Kira-kira banyak gak orang seperti itu? Nah, kebanyakan kita seperti itu. Rata-rata manusia, apalagi mereka yang tidak dibimbing oleh ilmu, mengucapkan ucapan seperti itu. Dan ini menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jangan kamu ucapkan ucapan ini. Kenapa? Karena ini bukan urusanmu. Ini bukan peranmu. Ini perannya siapa? Perannya Allah Azza wa Jalla. Adapun peran yang telah diamanahkan kepadamu, kamu telah lakukan sesuai dengan apa yang ingin kamu lakukan, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Berkenaan dengan hasilnya gagal, kamu tidak tercela. Tidak ada celah padamu selagi apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas? Nah, maka seorang muslim yang menjadi ukuran dia dalam berbuat adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Maka selagi dia lakoni perannya sesuai dengan apa yang dituntunkan, walaupun hasilnya adalah kegagalan, ini bukan celah bagi dia, bukan aib bagi dirinya. Kenapa? Karena ini sudah beda. Ini merupakan perannya Allah Azza wa Jalla. Jelas? Nah, apabila seorang mengimani hal ini, kira-kira seorang muslim ketika dia mengimani hal ini, maka akan banyak manfaat dan akan banyak faedah yang bisa dia dapatkan dan yang bisa dia gapai. Bahwa dia bukan termasuk orang yang takut untuk berusaha. Naam. Kenapa? Karena dia telah mengetahui bahwa berkenaan dengan hasil itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Dan seorang muslim adalah orang yang tenang. Kenapa? Karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena beriman dengan takdir, ini tuma'ninatul qalb, merupakan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ketika seorang beriman dengan takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari mengucapkan ucapan yang demikian. Kata Rasulullah, wa in asabaka syai'un, apabila kamu ditimpa sesuatu, maksudnya sesuatu yang tidak kamu sukai. Tokonya baru buka ke kecurian. Ya. Motornya baru beli, diambil orang. Ini semua musibah. Dia sudah berusaha sesuai dengan yang diperintahkan. Dia sudah jaga, dia sudah bayar orang yang menjaganya, dia sudah gembok sesuai dengan yang seharusnya dari standar-standar keamanan, kemudian terjadi. Nah, maka ayuhal hadirin dimuliakan Allah, wa in asabaka syai, kalau kamu ditimpa sesuatu yang tidak kamu sukai, sesuatu yang kamu benci, suatu perkara yang menghalangimu dari kamu bisa mencapai dan menggapai apa yang ingin kamu raih dari kemanfaatan tadi. Ya. Baik itu rezeki, ya, rezek berupa harta ataupun kesuksesan dalam suatu usaha atau yang lainnya. Cari jodoh termasuk enggak? Termasuk. Termasuk. Semangat banget, Pak. Nah, ya. Seperti itu. Maka kata Rasulullah, "Fala taqul law anni fa'altu kadza la kana kadza." Jangan kamu ucapkan, jikalau yang aku lakukan ini bukan itu, tentu kejadiannya bakal begini dan tidak bakal begitu. Allahu Akbar. Betapa seringnya kita su'udzan, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi suatu kemanfaatan yang menurut kita manfaat, tapi apabila kita mendapatkannya justru menjadi mudarat. Karena Allah Azza wa Jalla memiliki rahasia. Berapa banyak orang yang diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia menjadi semena-mena. Dahulunya dia rajin sholat, kemudian diberi rezeki oleh Allah, dia malah menjadi orang yang meninggalkan sholat. Maka rezekinya ketika itu bukan kebaikan untuk dirinya. Nah, maka ayuhal hadirin dimuliakan Allah, ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara husnul ta'limin Nabi, di antara baiknya bentuk pengajaran Nabi kita Muhammad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang dari suatu melainkan dia jelaskan alasan dan sebab. Hikmahnya apa? Dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan di akhir hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna law," karena ucapan seperti itu, ucapan lau, kalau saja, andai saja, ya, seperti yang telah dikemukakan di awal pembahasan, ya, yaitu ucapan lau yang diucapkan sebagai bentuk protes terhadap takdir atau penyesalan terhadap takdir. Ya. Ini yang dilarang. Bukan sekedar ucapan lau. Bukan sekedar ucapan lau. Ini sudah dibahas di awal bab. Karena ada banyak bentuknya. Tapi yang dilarang seperti misalnya ucapan lau Andai saja kalau diucapkan sebagai bentuk protes terhadap takdir. Nah, seperti yang diucapkan oleh orang-orang munafikun, "Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu." Andaikan saja mereka bersama-sama dengan kami tidak pergi bersama Nabi Muhammad, tentu mereka tidak mati dan tidak akan terbunuh. Ucapkan oleh orang-orang munafikin sebagai bentuk protes terhadap takdir. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan lau dari jenis seperti ini itu taftahu amalas syaitan, membuka celah syaitan, membuka pintu syaitan. Artinya apa? Orang yang mengucapkan ucapan itu, ketika dia mendapatkan kegagalan dari apa yang ingin dia rencanakan, setelah dia berupaya, sudah keluar modal, ya, siang malam dia pikirkan, dia sudah himpun kekuatan dari kawan-kawan yang bisa menggolkan apa yang dia rencanakan, kemudian gagal, maka dia ucapkan ucapan seperti itu, bahwa yang seperti itu akan diletakkan oleh syaitan di dalam hatinya kesedihan. Dan ini memang yang dimaukan oleh syaitan. Ya. Syaitan ingin agar kita itu sedih. Syaitan ingin agar kita itu gundah. Syaitan ingin agar kita itu resah. Kalau kata orang sekarang apa? Galau. Kita mau dibikin galau. Tapi tidak ada galau bagi seorang muwahhid. Ya. Naam. Ditolak sini ada yang lain. Gitu bukan? Ya. Jadi jangan pernah berputus asa. Maka seorang muslim waspadai hal ini. Bahwa ucapannya itu bisa menjadi pintu masuknya syaitan ke dalam dirinya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa beliau bersabda, "Inna syaitana yajri 'ala ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh anak Adam seperti jalannya aliran darah. Nah, maka semua sebab yang menjadikan syaitan masuk ke dalam diri kita, mempengaruhi kehidupan kita, itu harus dicegah. Harus dicegah. Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini, itu ada sebab urutnya, ada kisah. Beliau keluar ketika itu bersama seorang istrinya, dan kejadiannya pada waktu itu di bulan Ramadan. Ketika itu istrinya, yaitu Safiyyah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika itu sedang i'tikaf di masjid. Kemudian terjadilah perbincangan antara suami dan istri hingga larut malam. Antas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar masjid bersama Safiyyah, ingin mengantarkan Safiyyah pulang. Sampainya di depan pintu masjid, berlalulah dua orang Ansar dan melihat Rasulullah bersama seorang wanita, mereka mempercepat langkah. Nabi tanabbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tanggap, khawatir kalau syaitan masuk ke dalam hati kedua orang. Menyangka perkara yang tidak baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan keduanya, "Ala rislikuma." Tunggu sebentar. Kemudian dikasih tahu, "Innaha Safiyyah." Yang bersamaku inilah istriku, bukan orang lain. Nah, ya, di antara maksud dari dan tujuan dari syariat adalah ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan semua hal yang menciptakan ketidaknyamanan dalam kehidupan itu disingkirkan dalam syariat. Disingkirkan. Dan diantara pintunya adalah celah syaitan. Seperti ucapan lau. Maka kalau orang mengucapkan lau anni fa'altu kadza, kalau aku lakukan perbuatan ini bukan itu, atau sebaliknya, kalau aku tidak lakukan ini, karena bisa dua, ya, orang yang mengerjakan pekerjaan kemudian gagal dari rencananya, maka dia akan ucapkan ucapan yang pertama, coba aku lakukan ini bukan itu. Ini yang pertama. Ya. Atau yang kedua, dia ucapkan, kalau aku tidak lakukan ini. Intinya adalah ucapan lau yang diucapkan sebagai bentuk protes terhadap takdir. Sebagai bentuk penyesalan terhadap takdir yang telah terjadi, yang Allah Azza wa Jalla takdirkan. Jelas? Dan ini qadahan fit tauhid, mencederai tauhid. Allahu Akbar. Bahwa kemaksiatan, begitu pula adz-dzunub, sampai kepada perkara ucapan lau dalam bentuk seperti ini, itu mencederai tauhid kita. Mencederai tauhid. Siapa yang bisa sebutkan dari mana sisinya? Kenapa ucapan lau dikatakan mencederai tauhid? Nah, dalam pembahasan takdir dijelaskan oleh para ulama, wa barang siapa yang dia ridha kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbnya, ya, dia harus ridha kepada apa yang Allah Azza wa Jalla putuskan untuknya. Maka orang yang ridha kepada takdir, baik itu merupakan takdir baik ataupun takdir yang buruk, dialah orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Karena diantara arti Allah itu apa? Dzul uluhiyah. Dan diantara karakteristiknya dia adalah mengatur urusan hambanya. Takdir adalah diantara aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muliakan fulan, Allah hinakan allan, Allah beri dia rizki, yang ini ditahan, dan seterusnya. Ini aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muliakan siapa yang ingin dia muliakan, Allah hinakan siapa yang ingin dia hinakan. Ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah, ucapan lau itu qadahan fit tauhid. Meskipun tidak kita katakan bahwa ucapan lau ini membatalkan tauhid, akan tapi dia mencederai kesempurnaannya, melukai kesempurnaannya, bahwa ada aib dalam tauhid kita. Maka waspada bagi orang yang menginginkan kesempurnaan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin, jangan ucapkan ini, tapi ucapkan itu. Jangan ucapkan, kalau, ya, lau anni fa'altu kadza, kalau saja aku tidak lakukan ini, atau aku lakukan ini, tidak aku lakukan itu. Ucapan ini jangan diucapkan. Tapi ucapkan seperti yang aku ajarkan. Apa itu? Yaitu ucapan yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadarullah. Qadarullah. Wa ma syaa fa'al. Artinya adalah bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia tahu bahwa itu bukan perannya. Itu bukan lahannya. Adapun lahannya, perannya, dia sudah berupaya sesuai yang diperintahkan Allah azza wajalla. Kemudian setelahnya ditakdirkan kegagalan, ditakdirkan kerugian. Dia tahu bahwa ini adalah perannya Allah, maka dia katakan, ini adalah takdir Allah azza wajalla. Qadar Allah. Maksudnya, ai hadza qadarullah. Bahwa ini merupakan takdir Allah Azza wa Jalla. Allah yang pilihkan. Allah yang pilihkan untuk kita. Nah. Dan telah berlalu oleh kita bahwa berkenaan dengan takdir yang buruk ada berapa tingkatan? Siapa ingat? Yang wajib adalah apa? Yang wajib adalah as-sabr, seseorang bersabar. Nah, boleh dia merasakan ada kepahitan, ada kepedihan dalam hatinya, dalam dirinya. Ditakdirkan kerugian, ditakdirkan kegagalan, ditakdirkan tidak diterima. Melamar satu pekerjaan, atau melamar anak orang gitu kan. Qadarullah. Seperti ini. Yasbir, dia bersabar dan ini yang wajib bagi dia. Kemudian yang kedua, nah ini kadar mustahab, kadar yang lebih tinggi dari kadar kesabaran. Apa itu? Ridho. Yaitu dia ridho. Kalau sabar, ya, bahwa dalam sabar itu ada kepahitan. Bahwa kesuksesan yang ingin dia capai itu tentunya lebih dia sukai daripada kegagalan. Nah, ketika diberi kegagalan, dia ngerasa pahit enggak? Pahit. Udah diincar 3 bulan gitu kan. Dia sudah berusaha deketin orang tuanya. Tapi ternyata qadarullah ditolak. Ya. Sudah diusahakan modal sekian banyak. Kemudian perhitungan yang matang, tapi qadarullah ada kepahitan dalam dirinya. Tapi dia yasbir, bersamaan dengan pahitnya apa yang dia rasa, dia tahan lisan, karena as-sabr artinya apa? Al-habis. Dia menahan lisan. Menahan lisan dari tasakhut, dari ya ucapan yang mengundang kemurkaan Allah, dari mencela Allah Azza wa Jalla. Seperti ucapan Allah tidak adil yang banyak diucapkan oleh orang-orang. Ya, Allah enggak adil lantas kamu yang adil. Ini kan mustahil. Ya, kalau Allah saja tidak adil terus kamu yang adil. Nah, menahan diri dari ghibah, menahan diri dari namimah, tahan lisan, menahan tangannya tidak dia gunakan untuk melampiaskan amarahnya. Ya, ketika datang khabar berita bahwa usahanya gagal, maka dia tahan pula tangan, dia tahan kakinya, tahan anggota badannya dari melakukan hal yang dimurkai Allah. Ada pahit dalam hatinya? Ada. Ada kepahitan. Tapi dia tahan itu semua untuk dia ungkapkan. Innamas sabru inda sadmatil ula. Karena yang namanya kesabaran itu adalah ketika hantaman yang pertama. Kalau sudah curhat kemudian bilang, ya saya sih sabar. Tapi udah curhat sana, curhat sini, curhat sana, curhat sini. Bukan sabar itu namanya. Ya. Udah plong gitu kan. Namanya sudah plong. Nah, yang lebih utama daripada sabar itu apa? Adalah ridha. Dia rela dengan apa yang Allah putuskan. Nah, inilah qadar mustahab. Qadar yang mustahab artinya kalau kita tidak bisa ridha, selagi kita bisa sabar, maka kita telah tunaikan yang wajib. Kita telah menunaikan yang wajib itu. Dan tidak ada celah bagi kita. Seperti apa ridho? Ridho itu bahwa apa yang dia inginkan dari keberhasilan, dari kesuksesan dengan kegagalan itu adalah sama bagi dirinya. Sama. Sama aja. Maka dia ridho. Dengan apa yang Allah Azza wa Jalla putuskan. Dan yang ketiga adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah justru dia bersyukur. Nah, ini adalah kadar yang jarang untuk bisa dicapai oleh seorang ketika ditimpa musibah. Datang musibah, lisan yang keluar tidak lain adalah ucapan alhamdulillah. Allahu Akbar. Bisa seperti itu, ikhwan? Mungkin kalau kejedot aja bisa. Kejedot aja saya rasa banyak yang bisa. Kalau cuman kejedot. Ya. Tapi kalau kejedot musibah yang besar, jarang seseorang bisa keluar dari lisannya ucapan memuji Allah atas musibah tersebut. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan juga mendapatkan rahmat dari Rabb-nya, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa mereka? Orang-orang yang bersabar. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar kabar gembira dari Allah azza wa jalla. Lantas bagaimana dengan orang yang ridha, dan bagaimana pula jadinya dengan orang yang bersyukur atas musibah yang datang. Maka hadirin dimuliakan Allah. Ucapan lau ketika seorang ditimpa musibah ini menafikan itu semua. Bahkan dia masuk ke dalam derajat yang pertama. Tadi sudah kita sebutkan tiga. Sebelumnya ada derajat yang haram. Apa yang haram? Yaitu as-suhud wa tasakhud. Mendongkol ketika ditimpa musibah. Dia menampakkan kebencian terhadap musibah. Dia menampakkan ketidaksukaan terhadap musibah. Baik dia ucapkan ucapan bahwa dia benci dengan apa yang dia dapati, atau dia ucapkan dengan bentuk penyesalan. Lau anni fa'altu kada lakana kada. Kalau yang ini yang aku lakukan bukan itu, tentu aku sudah seperti ini dan seperti itu. Maka ayuhal hadirin yang dimuliakan Allah, ini merupakan wasiat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan padanya terdapat hubungan yang erat dengan tauhid, bahwa orang yang ridha kepada takdir Allah, bahwa dialah orang yang ridha Allah sebagai Rabb-nya. Dan ini merupakan tamamut tauhid, kesempurnaan tauhid. Dan sebaliknya, orang yang tidak ridha dengan apa yang Allah Azza wa Jalla putuskan, bahwa yang demikian ini qadahan fi tauhidih, mencederai tauhid dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, kemudian ayuhal hadirun, pada bab yang selanjutnya, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menerangkan, qala babun an-nahyu an sabbir rih, larangan dari mencaci dan mencela angin. Larangan dari mencela angin. Dan tidak dijelaskan di sini apa hukumnya. Apa hukumnya orang yang mencela angin? Dan sab adalah asyatam. Sab dalam bahasa Arab artinya adalah syatam, celaan, aib, menisbatkan aib, wal qadah, menjelek-jelekkan. Ini semua masuk pengertian sab. Begitupun juga al-la'n, la'nat atau melaknat, atau yang diistilahkan dengan mengutuk, ya, mengutuk, dan yang semisalnya. Maka ucapan apapun yang masuk dalam pengertian ini, menisbatkan aib, ya, kepada angin, begitupun juga mencelanya, melaknatnya, mengutuknya, menjelek-jelekkannya, bahwa itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hikmah dari dilarangnya seseorang mencela angin jelas. Karena celaan kepada makhluk adalah celaan kepada yang menciptakannya. Celaan kepada makhluk adalah celaan kepada yang menciptakan. Pada hakikatnya bab ini ada kaitan dengan bab yang sebelumnya. yaitu bahwa pada bab ini secara umum pesan yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk seseorang ridha dengan takdir Allah azza wajalla. Dan di antara bentuk ridha adalah ridha bahwa Allah azza wajalla kirimkan dengan angin tersebut, di antaranya dia mengirimkan ya aroma yang tidak sedap. Misalnya disebabkan bertiupnya angin misalnya dari arah Bantar Gebang ya, atau dari TPU ya terdekat, atau dari truk sampah yang lewat, ini kan disebabkan oleh karena angin ya, atau hal-hal yang tidak disukai seperti misalnya disebabkan oleh karena angin ya, menaikkan volume ya, gelombang lautan hingga akhirnya merusak kapal-kapal nelayan, merusak rumah-rumah nelayan di pesisir pantai, ya, merusak ya, fasilitas-fasilitas yang dibangun, misalnya di pinggiran pantai. Itu juga di antara hal-hal yang buruk yang disebabkan oleh karena angin. Ya, begitu juga menumbangkan pohon, bahkan menumbangkan rumah-rumah, menerbangkan orang-orang. Ya, ini adalah hal-hal yang tentu kita tidak inginkan. Tapi bisa terjadi dan bisa menimpa. Bisa terjadi dan bisa menimpa. Nah, maka kapan terjadi suatu yang tidak kita sukai, maka jangan cela. Jangan cela itu. Kenapa? Karena itu adalah Allah yang mentakdirkan. Allah Azza wa Jalla yang pilihkan. Allah Azza wa Jalla yang pilihkan. Ya, dia pilihkan itu untuk kita, untuk negeri kita, untuk fulan, untuk alan. Allah pilihkan yang tidak kita sukai untuk kita. Maka di antara bentuk keridhaan seorang hamba Allah sebagai Rabb-nya, dia juga harus ridha dengan pilihan Allah itu. Susah gampang ini, ikhwan. Wallahi susah ini. Ya. Ini butuh kepada ilm ya tentang Allah Azza wa Jal, tentang keindahan nama-namanya, keagungan sifat-sifatnya, dan hukum-hukum yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yang akan menumbuhkan rasa harap, rasa kecintaan kepada Allah, rasa penerimaan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Ini gak gampang, dan ini adalah perkara yang sulit. Mungkin teorinya gampang ya, tapi kapan itu menimpa, itulah perkara yang sulit. Untuk seseorang ridha kepada Allah ya, dengan dia ridha kepada apa yang Allah Azza wa Jalla pilihkan untuk dia dari musibah, untuk dia dari bencana. Tapi bukan berarti seorang minta bencana loh ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian penulis, penyair, para sastrawan. Mungkin antum tahu itu ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang Kiai Mbeling ya, tahu Kiai Mbeling. Dia bilang dalam bukunya itu, buku sajak isinya, doa mohon kutukan. Ini gak boleh. Ini bertentangan dengan konsep Islam. Justru doa kita mohon rahmat, mohon ampunan atas dosa yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla dimaafkan. Jangan mohon kepada Allah semoga Allah hukum. Walaupun kita tahu bahwa namanya hukuman, kalau kita sabar itu menggugurkan dosa, tapi gak boleh kita minta. Justru yang kita minta adalah yang paling akmal, yang paling sempurna. Apa itu? Ampunan, maaf Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah zat yang suka memaafkan, maka maafkanlah aku, maafkan atas semua kesalahan dan dosa ya. Jadi minta kepada Allah bukan hukuman, tapi minta kepada Allah adalah apa? Adalah ampunan dan maaf dari Allah Jalla Jalla wa'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inni la astaghfirullah fil yawm aktsara min 70 marrah." Dan sesungguhnya aku mohon ampun beristighfar kepada Allah dalam sehari itu lebih daripada 70 kali. Nabi minta hukuman atau justru dia minta ampunan? Istighfar. Ya, mohon apa? Ampunan. Ya, memohon ampunan dari Allah Azza wa Jal. Nah. Maka ayuhal hadirin mulia Allah, ini maksud dari bab. Kaitannya dengan takdir. Bahwa seorang harus ridha kepada apa yang Allah pilihkan. Harus ridha kepada Allah, apa yang Allah Azza wa Jalla pilihkan untuk dia dari hal-hal yang tidak sesuai dengan seleranya. Allah tidak sesuai dengan selera dari takdir Allah yang buruk. Naam. Maka ayuhal hadirin muliakan Allah. Oleh karena itu kita dilarang dari mencela angin. Dilarang dari kita mencela angin. Karena diantara apa yang didatangkan oleh angin itu dari keburukan-keburukan. Karena mencelanya itu berarti mencela Allah yang menciptakannya. Mencela Allah Azza wa Jal yang menciptakannya. Dan ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Bertolak belakang dengan ya keutuhan ya seorang muslim yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya. Maka dikatakan oleh penulis, qala an Ubay, disebutkan dalam sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tasubbur rih, jangan kalian cela angin. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak boleh seseorang mencela angin dan juga yang semakna dengannya. Artinya apa yang semakna dengannya? Yaitu ucapan yang mengindikasikan bahwa seseorang tidak ridha kepada Allah sebagai Rabb. Yaitu dengan dia tidak ridha dengan apa yang Allah pilihkan. Dari takdir yang menurutnya tidak sesuai dengan seleranya. Kemudian dia celah. Maka hadis ini ikhwas kalian mulia Allah, bukan sekedar larangan dari mencelaan saja, tapi memiliki makna yang lebih umum daripada itu. Jelas ya? Oleh karena itu al-muallif membawakan hadis ini atau bab ini sesudah bab yang berbicara tentang at-taqdir sebelumnya. La tasubbur rih, jangan kalian mencela angin. Fa idza ra'aytum ma takrahun, maka apabila kalian melihat apa yang kalian tidak sukai, maksudnya dari angin itu. Ya, dari angin kemudian dia membawa bau yang tidak sedap. Dan seterusnya seperti yang telah dijelaskan, faqulu, maka cukup kamu ucapkan ini. Masyaallah. Lihat sempurnanya ajaran Islam. Ya. Indahnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seorang muslim mengetahui hal ini akan timbul kecintaan dia kepada Islam. Apa ada ajaran selain dalam ajaran Islam? Ya, ketika seorang bersin misalnya. Untuk seorang membaca alhamdulillah, kemudian yang mendengarnya menjawab dengan ucapan yarhamkallah. Ada misalnya dalam ajaran lain selain ajaran Islam, An-Nasara wal Yahud, ajaran Hindu, Buddha, cuman ada dalam Islam. Bahkan dalam perkara yang seperti disebutkan dalam pembahasan kita, ya, ketika seorang melihat yang dia tidak sukai dari angin, maka diminta dia untuk mengucapkan doa. Faqulu, kata Nabi, ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, ini doanya. Sesungguhnya kami meminta kepadamu dari kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang terdapat padanya. Wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan apa yang dia diperintahkan kepadanya. Nah. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih. Dan sungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini dan kejelekan apa yang ada padanya dan kejelekan apa yang dia diperintahkan kepadanya. Ayuhal hadirin mulia Allah, ini menunjukkan akan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hubungannya dengan kitab tauhid dan pembahasan kita seperti apa yang tadi telah dijelaskan. Wal ilmu indallah, insyaallah selanjutnya akan diisi oleh Ustaz Abdul Bar. Jazakumullahu khairan. Naam ya, semua ucapan yang mengandung makna yang sama ya, dan redaksinya bisa berbeda tapi artinya sama, bahwa ucapan itu diucapkan sebagai bentuk tidak adanya ridha dia terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla pilihkan, tidak ada keridhaan dia terhadap takdir yang Allah Azza wa Jalla pilihkan, termasuk juga angin, termasuk juga cuaca, nah termasuk juga zaman, bahkan berkenaan dengan zaman datang hadisnya secara khusus la tasubbud dahr, jangan kalian mencela zaman. Nah, walaupun redaksinya berbeda. Kayaknya panjang ini Pak pertanyaannya. Mungkin nanti aja di luar majelis ya. Berhubung Ustaz sudah siap. Mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.